Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Akhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Fathul Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsina, yang ini merupakan karya besar dari salah seorang imam min a'immatus salaf sekarang, pada masa sekarang ini, yaitu dari seorang syekh ma'ruf dengan nama beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau ini adalah baghith salaf, sisa-sisa dari para ulama salaf pada masa sekarang ini. Dan kitab ini ma'ruf, maksudnya Arba'in Nawawiyah ini, di kalangan para ulama qotiman wa hadithan. Dan saya harapkan kepada ikhwah semuanya untuk bisa menghafalkan hadis ini. Di sini bisa menghafalkan dengan hafalan yang mungkin, jangan hanya sekedar hafal saja kemudian beberapa waktu lalu kemudian lupa. Nah, bagaimana menghafalkan dengan hafalan yang pada satu saat ketika antum hendak mengulang hadis tersebut dengan mudah antum ulangi. Jangan kemudian hanya gara-gara setoran antum hafalkan, kemudian setelah itu begitu antum selesai dari setoran semuanya jadi hilang. Cara menghafalkan pada masa sekarang sangat mudah. Antum dapatkan hadis Arba'in Nawawiyah itu dengan kutip sahir begitu, ukuran jib, ukuran saku, antum bisa bawa kemana-mana. Bahkan saya punya sebuah kitab kecil berisi 100 hadis Arba'in Nawawiyah kemudian yang lainnya, kecil aja dimasukkan dalam dompet, antum bisa bawa kemana-mana. Ya. Atau kemudian di sana ada mungkin sebuah jihad, sebuah alat seperti ini ya. Insya Allah itu kitab yang alat tersebut berisi yang jelas kutubus sittah masuk di dalamnya, kemudian syarahnya, syarah dari kutubus sittah, kemudian juga tafsir, kitab-kitab kibar para ulama tafsir Ibn Katsir, kemudian Imam Qurtubi, kemudian tafsir dari Imam Sa'di, itu semuanya ada di situ dengan alat kecil, mungkin harganya berapa nggak tahu, nggak sampai 1 juta. Ada mushafnya, Qurannya, dan seterusnya, dimasukkan dalam saku, nanti bisa bawa kemana-mana. Ya, itu mungkin lebih mudah. Jadi tarekat untuk menghafal pada masa sekarang ini sangat mudah sekali. Ya, tidak kemudian ada seorang di antara kita beralasan wah kitabnya nggak ada, atau kitabnya tertinggal dan seterusnya. Semuanya bisa dengan mudah kita dapatkan. Sampai kemarin ketika saya karena ada urusan keluarga akhirnya ke Balikpapan, saya ketemu dengan teman-teman salaf di sana, kemudian kita kumpul, kemudian akhirnya salib kok kajian-kajian selama ini kurang taksili begitu, orang datang ngaji kemudian salah itu pergi, datang ngaji pergi, kurang terarah kajian tersebut. Akhirnya saya kumpulkan mereka, bapak-bapak semuanya, ya, bapak semuanya kerja semuanya, kemudian kita minta dari mereka waktu Sabtu Ahad. Nah, Sabtu pada waktu pada asar sama pada maghrib. Nah, kemudian Ahadnya pagi sampai duhur. Nah, untuk mempelajari kitab-kitab para ulama, dan saya tekankan di situ adalah kitab yang berupa matan. Nah, matan mulai dari Usulul Salasah, belajar akidah Usulul Salasah. Nah, kitab yang pertama, kemudian fikih. Nah, fikihnya dengan matan juga Mandatus Salikin, kemudian juga kemudian hadisnya Arba'in Nawawiyah. Nah, kemudian nahwunya, sorofnya, karena saya sampaikan kepada mereka itu tidak mungkin menunggu ustaz datang. Ustaz di sini sangat terbatas sekali, nah, terutama daerah-daerah sangat terbatas sekali. Nah, sementara ustaznya tidak mungkin selalu bersama dengan kalian. Ya, kita harus mencinta paling tidak dai. Dai yang bisa untuk untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Nah, kalian seorang pekerja di sebuah perusahaan besar, kalian juga sebagai seorang dai. Nah, ini seorang dokter juga dai, seorang insinyur dai, seorang profesi onal dalam bidangnya dia seorang dai. Maka harus kita bentuk, harus kita kader para dai. Akhirnya mereka sungguh-sungguh, iya Ustaz, kita akan waktu luang, kita akan berikan waktu luang untuk kajian hari Sabtu dan Ahad. Semuanya semangat. Akhirnya kita buat mandat Sabtu, Ahad, Sabtu Ahad, Ahad Sabtu Ahad, seperti itu. Yang paling penting aja, masalah bahasa ini penting sekali, karena ini kunci dari segala ilmu. Nahu sorofnya, sorofnya betul-betul dihafal sebagaimana menghafal Al-Fatihah. Nah, sorof ini kunci dari kemampuan kalian untuk membaca kitab. Nggak mungkin seseorang, terutama orang ajam, bisa mampu membaca kitab-kitab Arab kecuali dia sudah paham tentang masalah sorof dan hafal. Kalau nahu hanya sekedar, kalau nahu waktu pelajari nahu hanya akhir berkalimat saja. Bagaimana marfu, bagaimana mansubnya, bagaimana majzumnya, dan seterusnya. Tapi kalau kemampuan untuk membaca adalah dari sisi mana? Wazannya, yaitu sorofnya. Harus betul-betul dihafal, enggak ada hanya sekedar di awang-awang aja. Dihafal maju ke depan satu persatu, dihafal sebagaimana membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu apa? Dikasih contoh, dibolak-balik contohnya dan seterusnya, mampu membolak-balik contohnya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kemudian dia keluar dari kelas sharaf dengan baik. Kemudian setelah itu disodorkan kitab, insya Allah dia akan baca kitab. Tinggal melancarkan saja. Saya tekankan seperti masalah sharaf ini kadang-kadang hanya sekedar pelajaran tambahan celah nahwu. Hakikatnya enggak. Seharusnya sebelum belajar nahwu atau bersama dengan nahwu, pendengaran adalah masalah sharaf. Kadang-kadang ya, terbalik. Masya Allah, nahwunya kencang. Belajar sampai tinggi kitab-kitab yang berat-berat dia pelajari, semangat, Masya Allah. Tapi belajar sharafnya lemah. Sehingga pada akhirnya membaca kitab juga kesulitan dia. Karena semuanya yang namanya tulisan-tulisan bahasa Arab itu sesuai dengan wazannya, berbeda dengan bahasa kita. Bahasa kita, kita mampu membacanya, nah, dengan huruf latinnya kita mampu membaca. Tapi kalau bahasa Arab enggak, bacanya sesuai dengan wazannya. Ya. Ini yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Tapi kita mulai, di sini mukadimah dari mu'alif. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mu'alif memberikan apa namanya mukadimah yang cukup panjang. Alhamdulillahi mujzil ata'i wa musbikul ni'ami wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dhul fadli wal ihsani wal jawdi wal karami. Segala puji bagi Allah SWT yang banyak memberikan anugerah pemberian dan musbik mujzil ata'i wa musbikil ni'ami. Mujzil ayat memberikan banyak pemberian dan menyempurnakan nikmatnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dhu fadli wal ihsani wal jawdi wal karami, yang memiliki keutamaan, kebaikan, kedermawanan dan kemuliaan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajami al makhsus min rabbih bi jawami'il kalimi. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hambanya dan rasulnya, Sayyidul penghulu kaum Arab dan Ajam, selain Arab, makhsus min Rabbihi, yang dikhususkan dari Rabbnya dengan jawami al-kalim, dengan kalimat yang jami. Ini salah satu kekhususan Nabi SAW uti itu, jawami al-kalimi. Aku telah diberikan jawami al-kalim, maksudnya kalimat yang pendek tapi punya makna yang luas, faedah yang sangat banyak. Makna yang luas dan faedah yang sangat banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahli al-makarim wa syaymi wa ala ashabihi masabihi al-duja wa al-dulami salawat kepada nabinya dan barokah kepadanya, kepada keluarganya. Orang-orang yang punya akhlak dan kesantunan, dan juga salawat kepada para sahabatnya yang mereka di lentera di kegelapan. Alladzina akramahumullah faja'alahum khaira ummatin, ya khair khairul ummi, yang mereka itu Allah SWT muliakan dan Allah SWT menjadikan mereka sebaik-baik umat. Dan umat ini mereka adalah sebaik dari umat Muhammadiyah ini. Para sahabat adalah sebaik-baik umat Muhammadiyah, pengikut Nabi SAW. Dan umat Muhammadiyah ini sebaik-baik seluruh umat. Khairul ummah wahya, ummah itu, ya ini dhamirnya kembali kepada apa? Ummah. Ya khairul umami, dan umat marhumah Muhammadiyah ini adalah sebaik-baik umat yang ada. Wa ala kulli man jaa'a ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu min al-ghilli lil-mu'minin wa sallim. Dan juga kepada orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang mengikuti akhir mereka, wa qad khala qalbuhu min al-ghilli lil-mu'minin wa sallim. Dan hatinya telah bersih, sunyi dari ghil hasad kepada orang-orang yang beriman, maksudnya Nabi SAW. Wassalim, dan salam kepada beliau. Amma ba'd, fa inna min al-mawdu'at allati alafa fiha al-ulama'u fi al-hadithi Rasulullah SAW ahad tarba'in. Amma ba'd, salam. Fasal sebelumnya dijelaskan, kemudian fasal berikutnya. Amma ba'd sebagai pembuka fasal berikutnya. Fa'inna minal mawdu'an, sungguhnya di antara materi-materi yang para ulama alafa mengarang di dalamnya tentang hadis Rasulullah SAW adalah hadis arba'in. Di antara materi-materi hadis yang dikarang oleh para ulama adalah hadis arba'in. Wa hiya jama'u arba'in hadithan min hadis Rasulullah SAW. Hadis arba'in adalah jama' sekumpulan 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Li hadithin warada fi fadli hifdz 40 hadithan min ahadits Rasulullah SAW. Untuk hadis ini, hadis 40 ini, di sana datang keutamaan menghafalkan 40 hadis dari hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Kenapa kok para ulama mengarang 40 hadis? Karena di sana ada hadis yang datang yang menunjukkan tentang keutamaan menghafalkan 40 hadis Nabi SAW. Tapi hadis ini ta'if ya. Hadis bukan disini. Dakara Nawawi muqaddimati arba'in lahu. Imam Nawawi menyebutkan dalam muqaddimah kitab Arba'in Nawawi. Wuruduhu antis'ati min ashabi Rasulullah SAW sammahum. Dan hadis ini datang dari 9 orang sahabat Nabi SAW. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan nama-nama mereka. Wa qala ittafaqa al-kuffar ala annahu haditsun dha'ifun. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh 9 orang para sahabat, tetapi dikatakan oleh Imam Nawawi, para huffaz, al-hafid, huffaz ini jamak dari hafid, ini semuanya sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis dha'if. Wa in kathurat turuquhu, walaupun jalan periwayatnya itu sangat banyak, lebih daripada 1, 2 dan seterusnya, 9. Walaupun periwayatnya banyak, tapi kan kemudian ini menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Sebagaimana saya katakan tadi, harus diteliti sanadnya terlebih dahulu. Walaupun banyak periwayatnya, kalau kemudian akhirnya bermuara pada satu rawi, jadi kalau dari 9 sahabat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian setelah itu, dari para sahabat diriwayatkan oleh tabi'in, Tapi pada satu saat bermuara pada satu rawi. Jadi sembilan ini mengerucut jadi satu rawi atau menjadi dua rawi. Sementara dua rawi ini rawi yang dhaif. Maka hadis ini tarto karena tidak terpenuhi padanya syarat hadis sahih. Nanti kalau antum baca dalam pelajaran kita. Amta'ab alhamdi musallian ala Muhammadin khair nabiyin ursila wadi min aqsam alhadis a'addah wa kulu wahidin adabata awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yushadda'u yu'al yarwihi adlu dhabitun amithri mu'tamadun fitabdihi wa naqlihi dan seterusnya. Itu disebutkan salah-salah hadis. Yang pertama tasal isnaduhu, hadisnya harus sanadnya bersambung, tidak boleh terpotong. Tidak boleh seorang rawi meriwayatkan dari syekhnya ternyata antara rawi dan syekhnya tidak pernah bertemu. Hadisnya terputus. Walam syadda'u ya, tidak ada syekhnya dan tidak ada ilahnya. Hadis ini tidak ada syekhnya, tidak menyisihi rawi-rawinya, rawi yang lebih thiqah dan seterusnya, dan tidak ada penyakitnya dalam hadis tersebut. Penyakitnya yang tersembunyi. Ini panjang ceritanya. Ini jelas, walaupun ini hadis yang merupakan tentang keutamaan menghafalkan hadis arba'in, hadis kan, tetapi kita dapatkan walaupun turuknya banyak tetapi hadisnya dhaif. Ya. Baik. Wa dzakara anna i'timadahu fi ta'liq al-arba'in laysa 'alayhi. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya sandaran beliau dalam mengarang dalam menjamak kitab arba'in ini laysa 'alayhi, bukan pada hadis ini. Karena beliau sendiri menyebutkan bahwa hadis ini adalah tentang keutamaan menghafalkan 40 hadis tadi. Bal ala hadis al-ukhra, akan tapi pada hadis yang lain. Bukan karena keutamaan, bukan bersandar pada hadis tentang keutamaan menghafal, tapi bersandar pada hadis yang lain. Contohnya disebutkan dalam mithli qaulihi sallallahu alaihi wasallam liyubaligh syahid minkum al-ghaib. Liyubaligh syahid minkum al-ghaib. Ini perintah Nabi SAW agar orang yang hadir dalam majelis beliau menyampaikan di antara kalian, agar yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang gaib. Liyubaligh syahid minkum al-ghaib. Maksudnya kalian hadir di sini toh, maka sampaikan ilmu yang telah kalian dapatkan kepada orang yang gaib. Ini perintah Nabi SAW untuk menyampaikan ilmu. Kemudian juga wa qauluhu nadzara Allah imra'an sami'a maqalati fa wa'aha. Nadzara Allah imra'an, Allah SWT membaguskan wajah seseorang. Nadzara Allah, Allah SWT membaguskan wajah seseorang. Sami'a maqalati fa wa'aha, dia mendengar ucapanku kemudian dia wa'ai fahimah. Kemudian wadzakara 13 min ulama allafu fil arba'in. Kemudian beliau menyebutkan ada sekitar 13 orang dari kalangan para ulama yang mengarang tentang hadis ini, 40 hadis ini. Ya, ada di antara mereka mengarang 40 hadis dalam masalah akidah, 40 hadis dalam masalah manhaj, 40 hadis dalam masalah fikih, 40 hadis dalam masalah akhlak. Ya. Disebutkan di sini ada sekitar 13 di kalangan para ulama yang mengarang. Itu pada zaman Imam Nawawi. Kalau sekarang sudah enggak tahu lagi berapa banyak lagi. Ya. Awaluhum Abdullah bin Mubarak. Yang paling pertama adalah Abdullah bin Mubarak. Ini seorang tabi'in ma'ruf. Wa akhirum Abu Bakar al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Ini pada zaman Imam Nawawi. 13 orang sekarang enggak tahu. Wa qala ba'da dzikrihim, beliau berkata setelah menyebutkan nama-nama tersebut, wa khalaiq la yuhsuna min al-mutaqaddimin wal muta'akhirin. Dan banyak sekali. Nah, khalaiq makhluk dari mana? Khalaiq ini jamak dari khalq. Khalaiq. Banyak sekali dari kalangan manusia. Para ulama yang mengarang la yuhsuna, tidak terhitung. Minal mutaqaddimin, dari orang-orang yang terdahulu dan orang yang belakang. Wa qala thumma minal ulama man jama'a al-ba'in fi usuluddin wa ba'dahu fil furu' ba'dahu fil jihad wa ba'dahu fil zuhd wa ba'dahu fil adab. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam masalah usuluddin, masalah akidah. Ba'dahum, sebagian di antara mereka fil furu', dan masalah apa? Furu' ini maksudnya apa? Dan masalah fiqh. Yang para ulama mengatakan fil usul wa fil furu'. Fil usul berarti masalah akidah, al furu' dan masalah apa? Al fiqh. Wa ba'dahum fil jihad, sebagian di antara dalam masalah jihad, 40 hadis dalam masalah jihad, keutamaan jihad. Wa ba'dahum fil zuhud, bagian di antara mereka mengarang 40 hadis dalam masalah zuhud. Wa ba'dahum fil adab, dalam masalah adab akhlak. Wa ba'dahum fil khutabi, sebagian lagi di antara mereka mengarang 40 hadis dalam khutbah, khutbah, mengumpulkan khutbah Nabi SAW ya. Khutab ini jawab dari khutbah ya. Wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Semuanya maqasid salih, ini niat-niat yang salih, ini yang baik semuanya. Radhiyallahu ta'ala an qasidihi. Semoga Allah SWT meridhai orang-orang yang meniatkan niat yang salih. Wa qad ra'aitu jama' arba'ina aham min hadha kull. Wa hiya arba'un hadisan mustamil ala jami' dhalik. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat pendapat ini ra'a itu bukan kadang-kadang, kalau antum berada bahasa Arab ra'a itu bukan harus melihat dengan mata ya. Ra'a itu hakada wa hakada, karena ra'a itu maknanya aku berpendapat, aku melihat, tidak harus kemudian melihat dengan mata tapi melihat dengan pikiran, melihat dengan hati, sebut ra'a itu dalam bahasa Arab ya. Wa ra'a itu aku melihat, memandang jama' arba'in aham min hadikul. Aku melihat mengumpulkan 40 hadis yang ahamma min hadha kulli, dari ini semuanya. Beliau, menurut istihad beliau, menurut istihadnya siapa? Imam Nawawi, dan memang seperti itu. Karena kita tidak mendapatkan lagi hadis arba'in tentang masalah jihad atau tentang masalah suhud. Yang tersisa adalah apa? Yang banyak dikenal orang dan banyak dipelajari orang adalah apa? Kitab arba'in Nawawi. Iya. Ini menunjukkan apa yang beliau katakan ini ada benarnya. Beliau mengatakan bahwa ini aham, yang lebih penting dari semuanya ini. Wa hiya arba'una haditsan mustamilatun ala jami' dzalika. Nah, ini apa? 40 hadis yang meliputi semua daripada itu. Tentang masalah jihad, tentang masalah adab, tentang masalah usul, tentang masalah furu', semuanya ada dalam 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'id ad-din. Semua hadis ini minha, di antaranya kaidah yang agung dari kaidah-kaidah agama. Wa qad wasafa ulama bi anna madar al-islam 'alayhi. Dan para ulama telah mensifati hadis ini bahwasanya madar al-islam, tahu madar? Intisari dari Islam, jadi poros Islam, midar itu porosnya begitu ya, pengarahnya, roha poros Islam itu atas hadis ini. Au huwa nisful Islam, au thulutu, au nahu dalik, atau kemudian ini separuh dari Islam, atau sepertiganya, atau yang semisal. Baik. ثم التزمت في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم. Dan aku iltizam, mewajibkan diriku gitu ya, beriltizam, berpegang, seperti mengharuskan kepada diriku sendiri dalam menyusun 40 hadis ini, bahwa hadis ini semuanya hadis yang sahih. Sebagian besar fi sahihai Bukhari Muslim, sebagian besar ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun di sana ada hadis-hadis yang taif juga dari hadis ini. Ya, ada hadis-hadis yang taif juga. Ini sihat beliau ya. Nah, salah satu di antara hadis yang taif adalah hadis nanti di akhir-akhir hadis di sana ada hadis. Walaupun dari si maknanya, dari si maknanya hadis itu sahih, tapi dari sisi sanadnya hadis tersebut hadis dhaif. Tentang masalah ittiba' al-hawa. Tentang masalah ittiba' al-hawa, hadis itu adalah hadis dhaif. Taib. Ya. Wa adkuruha mahduh fatal asanid liyashula hifdhuha wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah. Dan aku menyebutkan hadis ini dengan sanad yang dihadafkan, dihapuskan. Aku menyebutkan hadis ini tanpa sanad liyashula hifdhu, untuk mempermudah menghafalnya dan lebih meratakan manfaatnya. Insyaallah, dengan izin Allah. وينبغي لكل راغب في الاخره ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات. Dan sepatutnya bagi orang yang mengharapkan akhirat untuk mengenal hadis-hadis ini, lima syamal, karena dalamnya terdapat hadis-hadis yang meliputi perkara-perkara yang sangat penting, minal muhimmat, perkara-perkara yang sangat penting, meliputi perkara-perkara yang sangat penting. Wahtawat alaihi min at-tanbih ala jami'i ta'at wa dhalika dhahirun liman tadabbar. Dan hadis ini mengandung apa? Perkara-perkara itu merupakan peringatan, tambih, peringatan ala jami itu atas keseluruhan ketaatan. Nah, ini meliputi perkara penting dan mengandung peringatan terhadap banyak ketaatan. Wa dzalika dhahirun liman tadabbar. Dan ini suatu hal yang tampak jelas sekali bagi orang yang merenungkan. Wal ahadits allati jama'a Nawawi rahimahullah 42 hadis. Hadis yang dikumpulkan oleh Nawawi ada sekitar 42 hadisan. Waqad atlaqa 'alaiha 40 taghliban ma'al hadf kasra zaid. Beliau mengatakan 40 hadis, walaupun 42 di sini disebutkan 42 hadis ya. Tapi beliau menyebutkan 40 hadisan ini taghlib ya. Untuk taghlib, untuk maksudnya jadi hukum ala ghalib ya. Hukum itu ala mayoritas ya. Kalau 42, kalau 45 ke atas mungkin beliau bisa menyebutkan 50 ya. Tapi kalau 40 sampai 45 biasanya dikecilkan. Dikecilkan kepada 40. Tapi kalau 45 ke atas dinaikkan sampai 50. Oke. Biasanya seperti takliban. Untuk menyebutkan mayoritasnya. Oh, 42, 42 dikecilkan jadi 40 begitu. Seperti kalau antum menyebutkan kedua orang tua kalau dalam bahasa Arab abawani itu. Abawani. Tidak mungkin abal tapi abawani. Bukan dua bapak begitu kalau berarti abawani dua bapak begitu ya. Allaka abawani, apakah engkau mempunyai dua bapak, kan tidak mungkin. Abawani kan ab atau dua toh? Mutanna. Allaka abawani. Maksudnya di sini apa? Abal tapi takliban. Untuk penyebutan skala yang lebih dominan, maka disebut apa? Abawani. Sebagaimana kalau antum sebutkan antara matahari dengan komar, sebut komaroni. Tidak komar wasyams, tapi komaroni taglibat. Karena yang lebih dominan di sini sebutkan apa? Komar. Begitu. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Oleh sebab itu takliban ma'al hadf kasr zaid, dengan menghilangkan kasr zaid, maksudnya kasr di sini dua pecahan ini, dua tambahannya tadi. Waqad ruju ka hadzal kitabul nawawi ma'a kitabih riyadhus shalihin qabulu indan nas. Dan telah diberikan rezeki kitab ini bagi Imam Nawawi dan juga kitab beliau riyadhus shalihin qabul, penerimaan di kalangan manusia. Maksudnya kitab-kitab beliau itu masya Allah tidak ada di satu rumah pun kebanyakan punya kitab-kitab ini. Itu salih atau kemudian kalangan kaum muslimin yang multazim ya. Kebanyakan punya kitab ini. Iman arba'in nawawi, iman riyadhus shalihin. Baik terjemahnya ataupun aslinya. hasal isyrahuma wal inatu bihima. Wa awwal kitabin yang qadihu fil adhan yursadul al-mubtadi'un fil hadis ilaih. Hadhihi al-arba'in li Imam Nawawi rahimahullah. Dan jadi kitab ini masyhur hasal isyrahuma. Dan wal ilahi perhatian dengan keduanya. Terjadilah apa? Kemasyhuran bagi kedua kitab ini, Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawiyah, dan inayah dan perhatian terhadap kedua kitab ini. Syarahnya enggak terhitung jumlahnya. Syarah Arba'in dengan syarah apa? Riyadhus Shalihin. Masyhur di mana-mana. Wa awwalu kitabin yang qadhibu fil adhan. Jadi awal kitab, kitab yang pertama kali masuk dalam pikiran seseorang. Yursadu al-mubtadi'un fil hadis ilaihi. Dan orang-orang yang pemula itu selalu diarahkan dalam ilmu hadis kepada kitab tersebut. Hadihi al-arba'un li Imam Nawawi. Kitab Arba'in li Imam Nawawi. Ini antum dengar Arba'in langsung kitab Arba'in antum pahami adalah Arba'in Nawawi. Langsung masuk dalam pikiran kita, oh Arba'in Nawawi. Ya begitu. Dan orang-orang yang baru belajar selalu diarahkan untuk apa? Untuk mempelajari kitab Arba'in Nawawi. Begitu. Waqad zada Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah 'alaiha 8 hadis min jawab al-kalim. Dan Imam Rajab nambah lagi berapa? 8 hadis. Min jawab al-kalim. Jadi sempurna berapa? 5. Oleh sebab itu disebutkan dalam kitab ini apa? Watatimatul Khamsina. Watatimatul Khamsina. Karena apa? Imam Nawawi 42 tambah lagi sama Ibn Rajab Al-Hanbali 8 lagi. Jadi sempurna berapa? 50. Fa akmala bi hadzal 'iddah 50. Maka beliau menyempurnakan jumlah ini menjadi 50 hadis. Wa syaraha bi kitab sammahu Jawamil Ulum wal Hikam. Syarah 50 hadisan min jawami al-kalim. Kemudian beliau mensyarah kitab ini dan memberi nama dengan Jawami Ajami al-Ulumi wal Hikami. Syarah 50 hadisan min jawami al-kalim. Waqad kathra syuruhu al-arba'in al-imam, dan banyak sekali syarah-syarah Arba'in Nawawi ini. Fiha mukhtasar wal mutawwal, di antara syarah-syarah itu ada yang panjang, ada yang pendek mukhtasar ringkas, mutawwal panjang. Wa awsa'u syuruhiha syarah Rajab Al-Hanbali, dan yang paling luas penjelasannya adalah syarah Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wa qad ra'aytu syarah hadhihi al-arba'in ma'a ziyadah Ibnu Rajab syarahan mutawasitan qariban min al-qadar. Dan ini Syekh Abdul Muzir Al-Abbad ini beliau melihat untuk mensyarah Arba'in ini ma'a ziyadah Ibnu Rajab dengan tambahan dari hadis Ibnu Rajab syarahan mutawasitan, syarah yang mutawas, yang tengah-tengah. Qariban minal, jadi dekat dengan syarah yang ringkas. Ya. Tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Tapi mutawas begitu. Yastabiru syarah al-kulli hadisin ala fakarat. Kemudian meliputi penjelasan setiap hadis ala fakarat. Jadi beliau menyebutkan biasanya penjelasan hadis itu syarahnya, kemudian setelah itu menjelaskan fakaratnya, faedah-faedahnya. Wa fi kitab dzakara syai'an mimma yustafad min hadis. Setelah menjelaskan dalam bentuk syarah yang tidak panjang, kemudian setelah itu beliau pada akhirnya menyebutkan tentang apa faedah-faedah hadis itu. Fakarat itu biasanya 1, 2, 3. Jadi Imam apa Syekh Abdul Muslim Abbad ketika menjelaskan syarah dari hadis ini selalu menyebutkan 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu sebutkan apa? Faedah 1, 2, 3, 4 gitu. Untuk memudahkan mengingatnya. Jadi tidak, kalau antum baca Jami'ul Ulum wal Hikam panjang sekali penjelasannya, masya Allah. Faedahnya banyak sekali, tapi orang jadinya tidak konsentrasi pada makna hadis tersebut, karena banyak sekali yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, kalau orang yang memang menghendaki tausik, ya, dalam masalah syarahnya membaca syarah daripada Imam Ibnu Rajab. Tapi kalau kemudian dia hanya ingin paham saja makna daripada hadis ini, kemudian juga memahami beberapa faedah daripada hadis ini, maka baca kitab ini sudah cukup. Kemudian wastafatu fi hadha syarah min syuruh An-Nawawi Ibnu Daqiq Al-Aidi wa Ibnu Rajab wa Ibnu Utsaimin Al-Arba'in. Dan aku mengambil faedah dalam syarah kitab ini dari syarah-syarah Imam Nawawi, Ibnu Daqiq Al-Aidi, Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin Al-Arba'in. Wa min Fathul Bari li Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga mendapat faedah dari Fathul Bari. Wa samaituhu Fathha Al-Qawi Al-Matini fi syarh Al-Arba'in wa Tatimat Al-Khamsin An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimah Allah Ta'ala. Dah hadir ini. InsyaAllah. Kita selesaikan dulu. Wal matinu min asma'illahi. Matin ini termasuk di antara nama Allah. Qala Allah Azza wa Jalla fi surat Dzariyat, inna Allah wa al-razzaq wa dhul quwwati al-matin. Matin arti kokoh. Matin arti kokoh. Kuat. Wa ma'nahu syadidul quwwah. Punya kuat yang luar biasa, kokoh, kuatannya kokoh. Kama ja'a fi kutubi tafsir. Wa ini usi talabat al ilm fi hadhihi hadhil ahadits 50. Dan aku wasiatkan kepada para ulama untuk menghafalkan 50 hadis ini. Alladhi hiya min jawab al kalimi Rasulullah SAW. Dan ini termasuk di antara jawab al kalim. Nah, ini ucapan-ucapan Nabi SAW yang sangat banyak faedahnya. عليه أفضل وأتم التسليم وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله. Dan aku mohon kepada Allah SWT untuk memberikan manfaat dari syarah ini sebagaimana Allah SWT telah memberikan manfaat kepada asli kitab ini Arba'in Nawawi. Innahu sami'un mujibun sallallahu alaihi wasallam ala abdihi wa nabihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita baru bisa membaca mukadimah kitab ini. Adapun hadis awalnya insyaAllah pada kesempatan depan, walaupun dari sini sudah disebutkan mukadimah dan hadis pertama. Karena kita tahu waktu antara maghrib dan isya itu sangat pendek sekali. Hah? Sampai jam 8? Sampai jam 8 ya? InsyaAllah. Jadi nanti teruskan lagi. Ya, khair. Nanti siap untuk meneruskannya? Hah? Ya, khair insyaAllah. Ya. Ya, kita harapkan teman-teman bisa istiqamah untuk bisa belajar. Ini faedahnya kembali kepada kita semuanya. Terus terang pada masa-masa sekarang ini, fitnah, baik fitnah syahwat atau musuh sangat luar biasa. Tidak ada orang yang bisa selamat dari fitnah ini kecuali orang yang sibuk dengan ilmu dan amal. Sibuk dengan ilmu dan amal itu salah satu kunci daripada melindungi diri kita dari fitnah. Mungkin ini saja. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.